إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Di antara ilaj ataupun solusi untuk mengatasi berbagai macam radikalisme, tentu yang paling utama adalah al-i'tisam bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah bi fahmi salafil ummah. Ini merupakan solusi yang terbaik. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf kita. Kita ajak para pemuda-pemuda Islam untuk kembali kepada agamanya, mempelajari Islam, Islam yang sahih. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian perselisihkan dari sesuatu, maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'tisam bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitabullah, merupakan benteng yang paling kokoh, yang akan menjaga umat dari kehinaan dan dari kerendahan. Berpegang teguh dengan tali Allah, dengan kitabullah, maknanya juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk atiullah wa atiur rasul. Man ata'ar rasul faqad ata'allah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambil. Dan apa saja yang dilarangnya, maka tinggalkan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, akan tertimpa fitnah. Tertipu fitnah dalam kehidupan dunia, artinya dia menyimpang. Disebabkan karena dia menyelisih daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menimpa azab yang pedih di akhirat nanti, na'udzubillah. Dan maknanya pula, kita berpegang teguh dengan pemahaman salaful ummah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisih Rasul, setelah jelas padanya hidayah, petunjuk, dan mengambil jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Yang di jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena di saat ayat ini turun tidak ada orang-orang yang beriman selain mereka. Mengambil jalan selain jalannya para sahabat. Maka kami palingkan dia kemana tidak berpaling. Dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ini merupakan solusi yang tidak bisa ditawar-tawar. Nahnu ummah a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah satu umat yang Allah muliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan merendahkan kita, Allah akan menghinakan kita. Tidak ada jalan kecuali ar-ruju' ila dinil Islam. Kembali kepada dinul Islam. Dan di saat kemudian kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya yang murni, yang benar, maka dia secara otomatis akan terbentengi dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Termasuk dalam perkara ini adalah pemikiran-pemikiran radikal. Kemudian di antara pula sebagai bentuk wiqayah dan penjagaan kita daripada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah mengembalikan permasalahan-permasalahan kepada para ulama kita. Meminta bimbingan mereka dalam setiap perkara-perkara besar. Dan mengarahkan para pemuda-pemuda Islam untuk senantiasa meminta bimbingan akabirul ulama, ulama-ulama besar dari umat ini. Ulama-ulama yang menjadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia. Dan menjauhkan para pemuda kita dari berbagai macam tempat-tempat tumbuhnya fitnah. Mengarahkan mereka, menyibukkan mereka dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innas sa'id laman junnibal fitan. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah-fitnah. Allah azza wa jalla berfirman wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, hati-hatilah kalian, peliharalah diri-diri kalian dari satu petaka, musibah, fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras iqabnya, siksanya. Bagaimana cara menjauhi daripada fitnah? Caranya dengan menyibukkan diri, melakukan berbagai macam ibadah-ibadah. Kita ajak para pemuda kita, kaum muslimin secara umum dan para pemuda secara khusus, untuk menyibukkan dirinya dengan ibadah. Dan sebesar-besar ibadah setelah faraid adalah thalabul ilm. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu din, ilmu agama dari sumbernya yang benar, dari para pengusung al-haq, ahlul haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian dengan amalan-amalan sebelum datangnya berbagai macam fitnah-fitnah, atau dalam rangka menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, kaqita'il lail muzlim, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin masuk ke dalam maka semakin pekat dan semakin gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Berada di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore hari dia telah kafir. Berada di sore hari dalam keadaan beriman, di pagi harinya dia telah kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasarrafa laha tastasrifuh wa man wajada fiha maljan falyaudbih. Muttafaqun alaih. Akan terjadi berbagai macam fitnah-fitnah. Orang yang duduk pada fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri pada fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang coba-coba untuk masuk ke dalamnya, maka dia pun akan terseret. Maka barang siapa yang mendapati tempat berlindung, hendaknya dia melindungi dirinya dengan tempat tersebut. Artinya bahwasannya, jangan kita berani-berani untuk mendekati tempat-tempat yang membawa kepada fitnah. Jika ada fitnah, maka jangan kita kemudian menyibukkan diri dengannya. Orang yang terjauhkan daripada fitnah-fitnah tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang yang paling jauh dengan fitnah adalah orang yang mendapatkan bimbingan. Dan di saat fitnah-fitnah tersebut tidak memungkinkan untuk kita terlepas darinya, maka sepantasnya kita meminta bimbingan para ulama. Senantiasa kita meminta daripada bimbingan para ulama kita. Dan jadikan taqwallah sebagai sarana untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Talq bin Habib menyatakan, idza waqa'atil fitnah fa'tiuha bittaqwa. Jika terjadi fitnah, maka segera padamkan dengan taqwa. Yani engkau beramal, ketaatan-ketaatan kepada Allah, engkau harapkan dengannya thawabullah. Beramal ketaatan di atas nurullah, nurun minallah, cahaya dari Allah. Dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di atas ketakwaan, di atas cahaya Allah, karena takut terhadap azab-Nya. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah akan berikan jalan keluar pada segala perkara yang dihimpitnya, yang menghimpitnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Maka taqwallah dan istiqamah di atas syariatnya, serta beramal salih, menyibukkan diri dengan amal salih, itu merupakan sebab yang sangat kuat menuju kepada keberuntungan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebab yang akan bisa menyelamatkan seseorang dan membentengi dia dari berbagai macam perkara-perkara penyimpangan, termasuk dalamnya adalah radikalisme. Dan menutup seluruh telah-telah kemaksiatan. Karena sesungguhnya radikalisme ini merupakan musibah. Dan tidaklah musibah terjadi melainkan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan karena ulah daripada tangan-tangan kalian. Allah juga menyatakan, awalamma asobatkum musibatun qad asobtum mithlaiha qultum anna hadha, qul huwa min indi anfusikum, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah tiap kali menimpa kalian satu musibah, dan kalian telah tertimpa musibah yang serupa dengan itu, kemudian kalian mengatakan, dari mana musibah ini bisa terjadi? Kenapa kita diuji dengan perkara seperti ini? Tercoreng-morengnya muka daripada citra Islam. Maka Allah menyatakan, itu semua min indi anfusikum. Semua adalah ulah-ulah kalian juga. Kita kembali introspeksi diri-diri kita. Betapa sangat jauhnya umat ini daripada ajaran Islam yang lurus, yang benar. Sama halnya dengan firman Allah Ta'ala, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah tampak kerusakan di laut dan di darat. Semuanya disebabkan karena ulah-ulah manusia. Liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka sebagian daripada imbas dan akibat negatif ulah-ulah mereka sendiri. Dengan itu diharapkan kemudian mereka la'allahum yarji'un, mau kembali. Kembali kepada ajaran agamanya yang lurus, yang benar. Bukan kemudian justru fobi dan antipati terhadap Islam. Itu bukan solusi. Justru itu akan semakin memperpuruk. Semakin menjauhkan umat dari kemuliaannya. Itu bukan solusi. Bukan kemudian para pemuda-pemuda Islam dijauhkan daripada kajian-kajian, muhadharah-muhadharah, dijauhkan daripada ilmu, bukan. Tetapi dibimbing dan ditunjukkan mana kajian-kajian yang bisa didatangi, siapa-siapa orang-orang yang bisa diambil ilmunya, dan diperingatkan dari bahaya penyimpangan-penyimpangan. Dan juga merupakan solusi adalah dengan luzum jama'atil muslimin, berpegang teguh dengan jama'atul muslimin, jama'ah kaum muslimin, berpegang teguh dengan penguasanya, dan meluruskan pemahaman para syabab, para pemuda kita, akan makna ta'atulatil umur, mentaati para penguasa, penguasa muslimin. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Mungkin juga ada pada mereka berbagai macam kezaliman-kezaliman. Kejelekan-kejelekan. Kejahatan-kejahatan dan yang lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu perintah yang tegas, yang jelas, agar kita kaum muslimin semuanya mentaati para penguasa, barron kana au fajira, apakah penguasa tersebut baik ataukah jahat, selama mereka masih muslimin. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keadaan yang akan terjadi nanti, akan muncul para penguasa yang mendzalimi rakyatnya, berbuat semena-mena, menempuk harta, meminta hak-hak mereka kepada rakyatnya tetapi menahan hak-hak rakyat untuk diberikan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah boleh bagi kami untuk kemudian memberontak?" Maka Rasul menyatakan tidak. Ati'u wasma'u wa ati'u. Tetap kalian mendengar dan tetap kalian taat kepada mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma a'tu haqqahu haqqahum 'alaikum. Fa innallaha sa'iluhum amma tar'ahum. Berikan kepada mereka hak-hak mereka atas kalian. Karena sungguhnya Allah akan menanyai mereka terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan kita tersibukkan dengan mencari aib-aib penguasa. Kita sendiri tidak terlepas daripada aib dan kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menanyai kita terhadap apa-apa yang dilakukan oleh penguasa kita. Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan kita akan ditanya oleh Allah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka mafhum yang seperti ini harus kemudian dijelaskan kepada kaum muslimin secara umum dan kepada para pemuda kita secara khusus. Yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah apa yang menjadi kewajiban kita terhadap penguasa kita. Kita ada syariat di hadapan Allah terhadap penguasa, sebagaimana penguasa ada syariat di hadapan Allah nanti terhadap kita. Maka kita tunaikan apa yang menjadi hak mereka, kita minta hak kita kepada Allah Azza wa Jal. Selesai. Kemudian juga sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian kehidupan dunia. Karena kesabaran tersebut akan mampu memadamkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang melanda. Allah Azza wa Jal perintahkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, isti'anah kalian, jadikan sabar dan salat kalian sebagai wasilah meminta pertolongan kepada Allah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Wasbir ala ma asobak. Bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban di amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair." Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang yang beriman. Seluruh urusannya baginya adalah baik. In asobadhu sarra syakara fakana khairullah. Jika dia tertimpa. Tertimpa di sini menunjukkan bahwasannya perkara yang senang, ya, perkara yang baik, itu pun juga ujian. Kita diuji dengan kesenangan, ya, dengan kebaikan. Maka itu adalah ujian juga. Bagaimana harus memanage hati-hati kita? Bagaimana harus mensikapi nikmat-nikmat tersebut, kesenangan-kesenangan tersebut? Ya, ini dengan bersyukur. Sehingga ujian berupa kesenangan dan kenikmatan itu pun baik bagi dia. Wa in asabadu dharra sabara. Kalau ditimpa dengan malapetaka, kesempitan, kesengsaraan, himpitan-himpitan masalah, maka dia bersabar. Sehingga sabarnya itu pun baik bagi dia. Sedangkan keadaan setiap orang senantiasa bergulir tidak mungkin dia seseorang yang hidup di dunia ini senantiasa senang dan tidak pernah susah. Terkadang senang, terkadang sedih, terkadang lapang, terkadang sempit, terkadang sehat, terkadang sakit. Maka kedua perkara tersebut solusinya adalah dengan syukur dan sabar. Demikian pula di saat kita mengatasi berbagai macam perkara-perkara yang menghimpit. Katakanlah semisal kezaliman penguasa misalnya. Kalau ada yang seperti ini, maka kita bersabar. Rasulullah SAW memerintahkan demikian. Isma wa ati. Tetap kamu dengar dan kamu taati. Wa in ukhidha malak wa duriba dhahrak. Walaupun kamu diambil hartanya dan dipukul punggung. Walhamdulillah penguasa kita tidak seperti itu. Sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ini juga merupakan bentuk daripada benteng, dari benteng-benteng yang sangat kokoh untuk mengatasi berbagai macam fitnah-fitnah radikalisme. Mengembalikan kepada pemahaman yang benar di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, tentu di sana masih banyak perkara-perkara yang lain. Akan tetapi apa yang telah disebutkan insya Allah mencukupi sebagai solusi mengatasi berbagai macam fitnah-fitnah radikalisme yang ada. Dan ana cukupkan apa yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya karena keterbatasan daripada ilmu kami tidak bisa seluruh daripada pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab. Pertanyaan yang tidak dijawab berarti menunjukkan bahwasannya orang yang ditanya tidak memiliki ilmu pada permasalahan tersebut atau karena alasan-alasan yang lain. Taib. Ini di sini ada yang bertanya. Afwan Ustaz, berikan kami nasihat di antara ikhwah yang bermudah-mudahan dalam hal hutang. Tidak ada usaha untuk melunasi segera, padahal mampu. Perkara hutang ini adalah perkara yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya mutil al-ghani zulmun. Penunda-nundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu untuk membayarnya, ini adalah kezaliman. Sedangkan kezaliman ini merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti bagi pelakunya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai-sampai tidak mau mensolati orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang. Didatangkan satu jenazah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tanya, apakah orang ini meninggalkan hutang? Jika dijawab iya, apakah ada harta dari warisan dia yang dia tinggalkan untuk membayarnya? Jika dijawab ada, maka beliau salati. Jika tidak ada, maka beliau menyatakan sallu ala sahibikum. Salatilah oleh kalian teman kalian ini, dan beliau sendiri tidak mensalatinya. Dan hutang ini bahkan bisa menjadi penghalang seseorang di saat dia mati syahid sekalipun untuk mendapatkan nikmatul qabr. Maka perkara hutang ya ikhwah bukan perkara yang ringan. Seseorang pada hari kiamat nanti datang dengan membawa berbagai macam amalan-amalan. Akan tetapi dia memiliki tanggungan hutang terhadap saudaranya. Di hari di mana di sana tidak lagi ada rupiah, tidak ada lagi dolar, tidak ada lagi dirham dan dinar. Yang ada hanyalah hasanah. Maka dia harus membayar dengan amal kebaikannya diberikan kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis? Orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang ya'ti yaumal qiyamah min ummati, dia datang pada hari kiamat dari umatku ini. Bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi, dengan membawa sholatnya, puasanya, zakatnya dan amalan-amalan ibadah. Ya'ti wa qad satama hadza wa akhadha mal hadza wa daraba hadza wa safaka dima hadza. Dia datang dalam keadaan membawa dosa-dosa, berbagai macam dosa. Dia mencaci maki si fulan yang sana, dia mengambil hartanya si Alan yang sana, dia tumpahkan darah si fulan, dia pukul si fulan dan seterusnya. Fayati fa ya'khudh hadza min hasanati wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Hatta idza faniyat hasanatu ukhidha min sayyi'atihim tsumma turiha ilaih. Maka orang-orang tadi mengambil daripada harta apa? Hasanatnya, kebaikan-kebaikan dia, dibagi-bagikan kebaikannya. Padahal dia membawa pahala yang begitu sangat banyaknya. Dibagi-bagikan. Sampai di saat kemudian habis kebaikannya, dibagi-bagikan. Maka kejelekan-kejelekan orang yang ada tadi, yang masih ada tanggungan ya atas dirinya. Kejelekan-kejelekan mereka diambil dan kemudian dipikulkan kepada dia. Lantas bagaimana kiranya dengan seseorang yang dia memiliki hutang-hutang yang banyak terhadap saudaranya, sedangkan dia sendiri amalannya sedikit, tidak memiliki banyak amalan. Maka sepantasnya bagi kita dalam perkara ini, an yattaqillah, an nattaqillah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang kedua, minta nasihatnya Ustaz, kami ingin menikah dengan proses acara sesuai syariat. Ya, sarakumullah. Tapi di samping itu, orang tua kami menginginkan untuk mengadakan acara-acara yang tidak syar'i. Bagaimana sikap kami ya Ustaz terhadap orang tua kami? Sikap yang pertama, tetap ya, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jangankan dalam perkara-perkara yang sifatnya masih pelanggaran-pelanggaran syariat. Dalam perkara yang syirik sekalipun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jangan kalian ikuti keduanya, tetapi tetap kalian berbakti kepada keduanya dengan cara yang baik. Artinya di sini bahwasannya perkara-perkara yang tidak syar'i tetap kita tidak bisa untuk mengiyakannya. Kita berusaha semampu kita untuk menjelaskan kepada orang tua, tetapi di saat kemudian orang tua tetap bersikukuh, kita berlepas diri. Tetapi jangan menampakkan permusuhan dan kebencian terhadap orang tua. Dalam perkara-perkara yang kita memang tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut, kita hindari. Kita tidak boleh untuk mengiyakan karena itu perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Adapun pernikahan, maka pada asalnya selama syurut dan rukun-rukunnya terpenuhi, sah pernikahan tersebut. Maka kita bisa bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, sah pernikahan tersebut, dan kemudian kita mungkin punya alasan-alasan untuk meninggalkan tempat tersebut, ya, untuk melakukan semisal bulan madu dan sebagainya, setelah selesai acara, maksudnya setelah akad nikah dan semisalnya. Al-muhim dalam perkara ini, perkara yang sifatnya bertentangan dengan syariat, Rasulullah SAW telah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'syiatil khaliq. Kita tidak bisa untuk mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Terkadang hal tersebut pun juga disebabkan karena kurangnya kita dalam berdakwah, ya. Kurangnya kita dalam memberikan pengertian kepada orang tua, kepada keluarga. Di saat kemudian kita sudah jauh-jauh hari telah mengkondisikan keluarga kita, memberikan masukan-masukan yang baik, ya. Banyak perkara yang sebetulnya jauh lebih baik, ya, untuk menunjukkan daripada apa bakti kita kepada orang tua tanpa adanya sikap-sikap seperti penentangan dan sebagainya kepada orang tua, dalam keadaan kita tetap tidak mengiyakan dan tidak memberikan persetujuan terhadap apa-apa yang menjadi sesuatu yang menjadi larangan syar'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah, bagaimana menyikapi teman yang sudah lama ikut pengajian atau ta'lim, tapi masih sering didapati merokok, padahal dia sudah mengetahui keharaman rokok. Apakah harus ditahdzir agar dia meninggalkan perbuatan maksiatnya? Baik. Jadi, ya sebetulnya perkara ini sudah ma'ruf, ya. Hatta pemerintah kita pun juga telah menyatakan dengan tegas bahwasanya merokok itu apa? Membunuhmu. Iya. Tertulis dalam bungkus-bungkus rokok. Bahkan kalau kita melihat gambarnya itu sudah merinding kita. Takut. Gambar paru-paru busuk. Ya. Mengerikan. Merokok membunuhmu. Itu sudah merupakan nasihat sebetulnya. Bagi para perokok. Apa hujjah dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di saat dia telah mengetahui bahaya daripada rokok. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian lemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian bunuh diri-diri kalian, Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh rokok begitu sangat banyak. Kerusakan terhadap dirinya sendiri dan memberi kerusakan kepada orang lain, itu juga kezaliman. Dan ayat hadis yang berbicara tentang kezaliman terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain mengena pada si perokok tersebut. Mengerikan sekali. Kalau kemudian seseorang sudah mengetahui hal itu dan tetap masih merokok, maka hukumnya sama seperti pelaku kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dalam artian, seseorang diberi baro'ah, ya, wala wal baro'ah, itu sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan berpegang teguhnya dia terhadap sunnah, maka diberi loyalitas. Kalau dia berpegang teguh dengan sunnah dengan sangat kuat, maka kita berikan loyalitas secara sempurna. Di saat seseorang berpegang teguh dengan sunnah dengan memiliki sekian kekurangan-kekurangan, maka kita pun juga berikan loyalitas sesuai dengan kadarnya dan berikan baro'ah seperti dengan kadarnya. Kalau saudara kita kekurangan dalam sisi ini, ya, masih merokok misalnya, maka kita pun mungkin masih memiliki kekurangan-kekurangan dari sisi yang lainnya. Hanya saja, seseorang yang melakukan hal tersebut dengan terang-terangan, dengan seseorang yang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya. Ada orang-orang yang melakukan, dia tahu ini haram, tetapi dia belum bisa menguasai hatinya. Syahwatnya masih begitu sangat kuat. Ya mungkin kita tidak pernah membayangkan seperti apa beratnya menjadi seorang perokok. Tetapi banyak sekali, ya, sampai kepada kita, bahwasannya kalau sudah menjadi ya pasien candu, ya, itu berat sekali untuk melepaskan rokok itu. Berat sekali, susah, sulit. maka dalam keadaan seperti ini diberikan baroah sesuai dengan kadarnya. Tentu kita tidak bisa lebih istilahnya memberikan ya loyalitas sebagaimana kita memberikan loyalitas kepada ikhwah yang masya Allah mutamassikun ya, yang kokoh kuat manhajnya, kuat dalam ketaatan kepada Allah, kesolehannya terhadap orang-orang yang mereka masih terbilang para perokok. Meskipun tidak boleh kemudian ini dihajar saja sudah, enggak usah disalami dan sebagainya, enggak boleh seperti ini ya. Enggak boleh. Tidak sampai pada taraf yang demikian. Selama dia adalah ikhwah kita, saudara kita, semanhat seakidah. Dan nasihat itu tetap terus dan terus kita sampaikan. Enggak ada masalah. Terus kita sampaikan nasihat demi nasihat tersebut. Jadi memberikan tahzir dalam artian ya memberikan peringatan ini bermacam-macam dan beragam sesuai dengan kadarnya, kadar daripada penyimpangan. Dan orang yang ditahzir bukan berarti dia dianggap sebagai ahlul bid'ah ya. Berbeda antara tahzir dengan ahlul bid'ah. Ditahzir dalam artian diberikan peringatan ya, diberikan apa istilahnya sesuai dengan kadar penyimpangan atau kadar kesalahan atau kadar dosa yang dilakukan, kadar kemaksiatan yang dilakukan. Masing-masing orang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, apa hukumnya memakai celana yang ketat pada waktu kegiatan sehari-hari maupun pada saat sholat untuk seorang ikhwan? Untuk seorang ikhwan, apalagi seorang akhwat, sama, tidak boleh. Karena batasan daripada aurat untuk laki-laki yang balik adalah minar rukbah ila surah, dari lutut sampai pusar. Jadi pada tempat tersebut tidak boleh kemudian terlihat surut aurah, wajib untuk tertutup padanya bagian-bagian tersebut. Tidak boleh kita pakai pakaian-pakaian ya yang ketat. Dalam kegiatan sehari-hari, apalagi dalam sholat, sebagian mazhab menyatakan tidak sah sholatnya. Sholat dengan memakai pantolon, memakai jeans yang ketat, yang apa istilahnya membentuk daripada tubuh kita, kaki kita. Karena yang demikian ini masuk dalam larangan kasiatul ariyat. Meskipun hadisnya terkait dengan wanita, akan tetapi termasuk juga dalam hal ini adalah pria. Terhukumi dengan berpakaian tetapi telanjang. Kalau ketat dan membentuk daripada lekuk-lekuk kaki kita. Bismillah, afwan Ustaz. Ana mau bertanya, ana seorang mantan karyawan perusahaan riba. Pada waktu ana berhenti kerja, ana menerima pesangon dari perusahaan riba tersebut. Kemudian uang pesangon tersebut ana pakai modal buat usaha. Bagaimana hukumnya memakan dan menafkahi keluarga dari harta sisa riba tersebut? Dan bagaimana menyikapinya? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat berat sekali. Bahkan di dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain tidak Allah ancam sebagaimana diancamnya pelaku riba. Mengerikan sekali. Allah menyatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka umumkan bahwasanya Allah dan Rasulnya mengumumkan perang dengan dia. Diumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, tidak ada dalam kemaksiatan yang lebih berat daripada riba. Karena diancam dengan seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang ana tidak begitu hafal hadisnya, bahwasannya ar-riba lahu sab'in baban. Riba itu memiliki 70 pintu. Ahwan wa yang paling ringannya. Yang paling ringannya itu an yazniya ar-rajul ummah. Dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Itu paling ringannya. Na'udzubillah. Paling ringannya daripada perbuatan riba. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, yang maknanya bahwasannya faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah datang kepada dia nasihat, dia telah mendapatkan nasihat bahwasanya riba itu demikian sangat berat di dalam syariat, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lewat, dalam artian apa yang telah dia dapatkan seperti ini, pesangon dan sebagainya, dia bisa dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pakai. Sudah berhenti, jangan lagi meneruskan. Yang sudah lewat, selesai sudah. Kalau dia seorang rentenir, maka dia berhenti tidak lagi mengambil keuntungan. Sudah, sisa kamu berapa? 5 juta, 5 juta sudah bayar ke beta. Jangan ditambah. Sudah 5 juta saja. Yang dulu-dulu bagaimana dikembalikan? Tidak. Sudah yang dulu-dulu sudah. Selesai sudah. Ya. Itu kalau dia mendapatkan mau'izah, kemudian dia bertobat. Tetapi kalau dia kemudian mengulang lagi, maka ancamannya sangat berat sekali. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbi fantaha falau ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada fa'ula'ika ashabun nar. Adapun barang siapa yang mengulang kembali, maka mereka-mereka itu para penduduk neraka, diancam dengan sangat keras oleh Allah Azza wa Jal. Maka wallahu ta'ala alam bisawab. Bagi para penerima seperti ini, setelah tobatnya ini sudah selesai sudah, ya, jalani kehidupan seperti kehidupan biasa, jadikan hal tersebut sebagai modal untuk melakukan apa, ma'isyah, mencari ma'isyah, penghidupan yang baik, dan itu yang akan barokah insya Allah. Dan jangan lagi untuk selama-lamanya kembali kepada riba. Orang yang istilahnya meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, dan tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya sampai kepada dia. Bismillah, mohon penjelasan Ustaz, ulama-ulama dari mana saja atau dari negara mana yang menjadi rujukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah ulama kita banyak sekali. Ya. Ada dari ulama Saudi, ada dari Yaman, ada dari Aljazair, ada pula dari Sudan, ada dari banyak negara. Ulama-ulama yang ma'ruf, mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, Asy-Syaikh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi, Asy-Syaikh Nazar, Asy-Syaikh Salah Kentus, Asy-Syaikh siapa lagi, Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi. Banyak sekali masaya Ahlu Sunnah walhamdulillah. Ya. Yeah. Para tulab yang belajar agama, mereka akan mengenal mereka. Akan mengenal daripada ulama-ulama Ahlu Sunnah. Yang membimbing umat di atas manhaj yang hak. Syekh Abdullah Salfik, Syekh Muhammad Ghalib. Banyak, bahkan di antara mereka telah sampai ke negeri kita. Syekh Muhammad Bazmul, ya, sampai ke negeri kita. Memberikan muhadarah, memberikan bimbingan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada antum dan juga kepada antum. Ana ingin bertanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan perkataan yang mengatakan bahwa salafiyin kelompok paling benar dan tidak ada kelompok yang benar selain salafi? Taib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri telah bersabda dalam hal ini bahwasannya sataftariqu hadhil umma ila sab'in ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 kelompok. Seluruhnya berada dalam neraka kecuali satu. Kecuali satu di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membiarkan umat ya dalam keadaan bingung dan menjadi teka-teki. Satu ini yang mana ini? Tidak. Dijelaskan oleh Rasul ciri-cirinya, ya. Dijelaskan ciri-cirinya secara rinci. Siapa mereka? Ma ana alaihil yauma wa ashabi, ya. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Maka namitslu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yakni orang-orang yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Sehingga mereka kelompok ini disebut sebagai ahlu sunnah berada apa yang berada padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wal jamaah. Berada apa yang berada padanya para sahabat Rasul. Ahlu sunnah wal jamaah. Memahami Al-Qur'an bifahmi salafil ummah. Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu. Mereka tidak terkait dengan kelompok tertentu, organisasi tertentu, yayasan tertentu, orang-orang tertentu, tidak. Ya. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah, maka dia salafi. Jadi salafi bukan kelompok tertentu dalam artian yayasan ataupun nama organisasi. Ya. Bisa saja seseorang menyebut dirinya dengan organisasi namanya salafi, bisa. Tapi bukan itu. Bukan itu. Salaf adalah manhaj. Siapa saja yang berada di atas manhaj tersebut, maka dia berada di atas manhajul haq. Bukan orang-orangnya, tetapi manhajnya. Orang-orangnya bisa saja dia menyatakan dirinya salafi. Tetapi dia sama sekali bertolak belakang dengan manhaj salaf. Kalau orang-orangnya, maka jangan bingung kenapa. Dia katanya salafi tetapi melakukan selfie. Dia katanya salafi tetapi melakukan ini, itu, dan sebagainya. Jangan bingung. Karena salafi itu bukan diukur daripada nama seseorang. Ataupun diukur dengan organisasi tertentu. Tetapi itu adalah manhaj. Manhaj yang seseorang berjalan di atasnya. Jadi dari sisi manhaj, maka kita katakan manhaj yang benar dan tidak ada keraguan di atasnya adalah manhaj salaf. Tidak ada keraguan. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam manhaj salaf. Kesalahan tersebut pada orang-orangnya. Setiap muslim wajib untuk dia menjadi salafi. Karena salafi artinya adalah berpegang dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu namanya salafi. Sekali lagi bahwasanya kalimat salafi ya, bukan semata-mata hanya nisbat. Dan bukan semata-mata hanya klaim seseorang mengatakan dirinya salafi. Tetapi itu adalah tertuntut setiap muslim dimanapun dia berada, siapapun dia, dari negara manapun asalnya, untuk dia menjadi salafi. Setiap muslim wajib bagi dia untuk menjadi salafi. Baik, bisa difahami ini ya. Jadi salafi bukan nama kelompok tertentu, nama organisasi tertentu. Dan seseorang mengatasnamakan dirinya sebagai salafi diperbolehkan oleh para ulama di saat muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Ya. Di saat muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Sebelumnya mereka, di masa para sahabat mereka menyebut diri mereka muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatakan, huwa sammakumul muslimun, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang telah menyebut kalian sebagai muslimin pada umat ini dan umat-umat sebelumnya. Tetapi di saat kemudian muncul firqah ini, firqah itu, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Syiah, ada Khawarij, ada ini, ada itu, banyak sekali. kaum muslimin tidak bisa membedakan mana ini yang hak, mana ini yang batil, ya, mana yang di atas pemahaman salaful ummah, mana yang tidak, maka kemudian baru di saat itu indal hajah, di saat memang dibutuhkan untuk orang-orang bisa melihat, ya, dan menjadi hujjatullah fil ard, hujjah Allah di atas muka bumi, ya, ta'ifa min ummati dhahirina 'alal haq, adanya senantiasa sekelompok umat ini, ya, sekelompok daripada umat ini yang terang-terangan di atas al-haq, menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Maka ahlus sunnati wal jamaah mihnah li hadhil ummah fi kulli zaman wa makan. Ahlus sunnah wal jamaah merupakan mihnah, ujian bagi umat manusia pada setiap generasi. Orang-orang yang mencintai mereka dan mengikuti mereka ahlus sunnah, maka mereka di atas al-haq, dan orang-orang yang mencibirnya, membencinya, memusuhinya, maka mereka di atas kebatilan. Baik. Dan yang kedua, bagaimana dengan perkataan walaupun dari musuhmu, terimalah kebenaran. Apakah kita harus mengambil kebenaran dari siapapun? Atas penjelasannya, ana ucapkan jazakumullah khairan. Baik. Di sana dibedakan oleh para ulama antara mengambil kebenaran dengan menerima kebenaran. Mengambil ilmu itu tidak boleh kecuali dari orang-orang yang memang benar-benar diketahui kelurusan dalam akidahnya, ya. Sebagaimana yang telah sering diucapkan dalam daurah kita ini juga, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, bahwasanya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Untuk kita duduk belajar menimba ilmu, maka tidak bisa kepada orang-orang sembarangan, tetapi untuk menerima al-haq di saat al-haq sampai kepada kita, maka iya, berbeda. Ini adalah kebenaran. Ya. Maka dalam perkara seperti ini, kebenaran tidak bisa ditolak. Hanya karena yang membawa adalah syaitan. Di saat itu adalah kebenaran, kita terima sebagai kebenaran. Tetapi tidak merubah daripada status si pembawa ini. Ya. Yang membawa adalah syaitan, dia tetap syaitan. Sebagaimana Rasulullah SAW di saat menyampaikan kepada Abu Hurairah, ya, syaitan yang dipegang sama Abu Hurairah itu sampai 3 kali. Yang terakhir, syaitan mengatakan, kalau engkau melepaskan saya, maka saya akan ajarkan kepada engkau 1 bacaan, dan jika engkau membacanya, maka kamu tidak akan lagi diganggu oleh syaitan. Ini ucapan syaitan ini. Ya. Setelah itu, syaitan tadi mengatakan, kamu baca ayat kursi sebelum tidurmu, maka syaitan tidak akan bisa mengganggumu. Paginya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW. Diceritakan lagi, ya, kisah kejadian daripada syaitan ini. Maka beliau menyatakan, sodakoka wahuwa gadu. Dia telah benar terhadap beritanya kepada kamu. Sedangkan dia itu tetap apa dikatakan sebagai kadu, pendusta dia ini. Tetap status dia sebagai pendusta tidak berubah. Tetapi karena ini kebenaran yang dia bawa, ya diterima. Jadi berbeda antara menerima kebenaran dengan mengambil kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar ketika ada satu kelompok yang melarang untuk taklid pada 4 imam madhab, ya, tetapi kelompok tersebut justru taklid pada ustadznya? Bisa benar, bisa salah. Ya. Dalam artian, tidak ada satu kewajiban dalam agama kita untuk harus taklid kepada salah satu daripada imam madhab. Imam madhab itu maksudnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Tapi bagaimana dengan orang yang hidupnya sebelum Imam Abu Hanifah, yang belum kenal sama Imam Abu Hanifah, ya. Sedangkan agama itu dari dulu sampai sekarang ya sama, ya. Agama itu satu. Kewajiban yang Allah berikan terhadap orang-orang yang pertama dahulu dengan kewajiban yang Allah berikan kepada kita sama. Tidak berubah. Tidak berubah. Dan perlu diketahui bahwasanya para a'immah yang mereka menisbatkan diri mereka kepada madhab-madhab tertentu, para a'immah tersebut, mereka tidak kemudian ya taklid buta terhadap madhabnya, imam madhabnya. Seperti misalnya Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Beliau memiliki kitab majmu' Syarhul Muhadzab. Banyak perkara-perkara yang beliau terjih yang tidak sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Padahal beliau adalah Syafi'iyah. Dan dari kalangan mazhab Syafi'iyah sendiri, para ulamanya juga ada khilaf satu dengan yang lain. Ada pendapat ini, ada pendapat itu. Karena mereka pada asalnya berpegang kepada dalil. Berpegang kepada apa? Dalil. Itu yang pertama. Seperti juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah Hambali. Tetapi beliau memiliki kitab Ikhtiyarat ya, yang merupakan apa kumpulan daripada fatwa-fatwa beliau yang menyelisih daripada mazhab Hambali. Demikian pula yang lainnya dari mazhab-mazhab yang lain. Dan masing-masing daripada imam mazhab menyatakan bahwasannya idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itulah madhabku. Dan aku rujuk daripada pendapat-pendapatku yang menyelisih hadis Rasul. Baik selama aku masih hidup ini ataupun setelah matiku. Ini ucapan Imam Syafi'i. Jadi madhab mereka pada hakikatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika kemudian seseorang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah dan menjadikan daripada kalam dan pendapat-pendapat madhahib al-arba'ah ya, itu sebagai rujukan dan mengambil mana yang paling kuat daripada madhab-madhab tersebut, maka ya tentunya tidak mengajak kepada taklid kepada ustadznya. Tetapi di saat kemudian menyatakan kita tidak lagi butuh kepada madhab-madhab tersebut ya, mereka rijal, kita juga rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Mereka memahami agama dengan ayat dan hadis, kita pun juga bisa demikian. Kita menggunakan apa yang kita tarjih sendiri. Dia melepaskan diri daripada taqayyud bil madzahib, tetapi kemudian mengikat orang-orangnya kepada pendapatnya sendiri. Maka ini bisa jadi kepada taklid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau tanya, adakah bid'ah hasanah? Ini sampai jam berapa ini? Sudah selesai kah? Ditambah atau bagaimana ini? Panitia mana panitia? Cukup ya? Tip, ana cukupkan sampai di sini ya, meskipun ini masih banyak sekali ini ya. Insyaallah nanti bisa dijawab oleh asatidah setempat insyaallah. Tip. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.